Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin minat tabi'in wa tabi'ihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'du fa'awla ma yuftatahu bihi hadha al-maqam al-wasiyyatu بِتَقْوَى اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَعْلَى نَسَبٍ وَأَنَّ طَاعَتَهُ أَغْلَى مُكْتَسَبٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari dari Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mudah-mudahan memberi cahaya pada hati kita, menerangi jalan kita, dan menjadi cahaya pula di akhirat nanti yang membimbing kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur karena kita masih diberikan panjang umur, dan kita berterima kasih karena Allah masih memberi kita sayang dan kasih. Semoga nikmat ini senantiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa lahir dari hati kita, terucap dengan lisan kita sebagai ungkapan cinta, karena yang mencintai selalu mendoakan yang dicintai. Dan sebaik-baik doa untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, khususnya pada hari Jumat ini. Ma'asyar muslimin, kembali kita belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, meningkatkan derajatnya di kalangan orang-orang saleh bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Dan semoga pula kita yang menebarkan ilmunya ini dapat bagian pula hari nanti. Ma'asyar muslimin, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati, tidak ada Tuhan Tuhan ini terpaksa dipakai ini. Tidak ada ilah sesuatu yang dicintai, yang digandrungi, yang disenangi, dan yang diberikan loyalitas kepadanya, yang berhak diibadati kecuali Allah. Mungkin kita cinta, gandrung, sayang, loyal kepada selain Allah, tapi tak boleh sampai beribadah kepadanya. Sayang sama istri, sayang kan? Bagi yang sudah, yang belum, bayang-bayangkan aja. Sayang sama suami, sayang sama ustaz, sayang sama pimpinan, sayang sama pemerintah, sayang sama siapapun loyal kita. Tapi jangan sampai beribadah kepadanya. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disayangi, dicintai, sampai ibadah kepadanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, semua cinta, semua loyalitas, semua sayang, semua kasih harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Ini adalah kalimat yang tak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang membuka majelisnya atau membuka tulisannya. Maka Imam Asy-Syafi'i berkudwah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena beliau setiap menyampaikan kajian, khutbah, membuka majelis rapat sekalipun dengan para sahabatnya, selalu memulai dengan kalimat yang besar ini. Kalimat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Maka seberat apapun, sebesar apapun misi dan visi yang kita jalankan, kalau tanpa kalimat ini, maka tidak berguna. Maka tanpa kalimat ini tidak berguna. Maka setiap kita senantiasa diingatkan dengan kalimat ini. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seolah-olah ingin ingatkan kita bahwa kitab ini, ilmu ini tak berguna kalau tak ingat kalimat ini. Apapun ilmu yang akan kalian pelajari dari kitab Risalah ini harus dimulai dengan Ashhadu an la ilaha illallah, dengan bersaksi bahwa tiada ada yang bisa diibadati dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang kalimat tauhid, dia panjang, mungkin makamnya tak di sini. Itu di ketika belajar kitabu atau usulul iman atau belajar kitab tauhid. Wallabibu takfil isyara an sahil barah. Ini sekadar isyarat saja. La syarika wahdahu. Beribadah hanya wahdahu, satu-satunya. Ini ta'kid atau taukid. Lebih menekankan lagi. Nah, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Karena tidak sedikit orang beribadah juga kepada Allah tapi menyekutukannya. Seperti orang-orang Quraisy dulu, mereka juga beribadah kepada Allah. Yang kira mereka tak beribadah kepada Allah. Mereka masih tawaf di Ka'bah. Masih. Masih kan? Baik, ketika Abraha datang ke Makkah nak meruntuhkan Ka'bah. Hah? Apa kata Abdul Muttalib? Bahwa sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan dia akan menjaganya. Dia akan menjaganya. Dia akan menjaganya. Dia yakin ada Allah yang menjaga. Makanya ketika setelah Nabi berdakwah, Nabi ingatkan itu kepada mereka. Alam tarakai fa fa'ala rabb buki albi ashabil fil. Apa kalian tidak melihat bagaimana Rabb kalian telah berbuat pada kepada tentara begajah? Diingatkan mereka dengan kejadian itu. Karena mereka sudah menjadikan tahun itu sebagai tahun gajah. Maka Allah ingatkan. Ketika tidak ada daya dan upaya kalian kecuali tinggal kepada Allah, ternyata tawakal juga mereka. Jadi orang-orang musyrik bisa tawakal kepada Allah? Bisa. Perlu bukti juga ya. Wa idza ghasyahum mawjun, apabila mereka sudah dikepung oleh gelombang, tidak ada lagi jalan keluar. Da'awullaha, ayo, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka sudah tidak ada jalan lagi, mereka berdoa ikhlas pada Allah. Mereka berdoa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, setelah mereka diselamatkan ke daratan, idzahum yusyrikun, balik lagi syiriknya. Subhanallah. Kemana ada status? Tolong dicek jemaah di masjid setelah kabut, setelah hujan dan sebelum hujan. Berubah enggak? Bertambah? Artinya sebelum hujan masya Allah, sebelum datang hujan istisqa, sebelum datang hujan ramai ya. Setelah itu tambah ramai. Kalau tambah ramai alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi makanya perlu digaskan la syarikala. Karena orang-orang beriman menurut Al-Quran bisa saja syirik. Orang beriman bisa saja syirik. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tak beriman pada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukannya. Makanya salah satu doa yang harus yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang harus sering dibaca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Wa a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu padahal aku mengetahuinya, dan aku minta ampun kepadamu bila aku melakukan tanpa aku ketahui. Subhanallah. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga Allah menyelamatkan. Maka kalimat ini memang harus sering diulang-ulang. Itulah mungkin ya sebabnya para penghulu KUA ketika menikahkan kita dulu disuruh lagi syahadatnya. Disuruh lagi syahadat. Tidak pernah nikah tentu. Atau dah lupa ya. Saking bahagianya lupa akadnya. Baik. Ketika menikah, bukankah kita dibimbing lagi untuk syahadat? Betul? Betul tak? Kalau saya kayaknya tidak diundang lagi tu. Ustaz tidak dibimbing lagi waktu itu. Tapi biasanya pada umumnya dibimbing lagi. Ya. Alasannya wallahu alam ya, supaya mereka tabri'atu zimmah, supaya jangan salah menikahkan orang. Karena mungkin orang melakukan sesuatu yang dia mungkin melakukan suatu kesyirikan atau melakukan kekufuran, maka sekarang diulang syahadahnya, gitu ya. Mungkin itu sebabnya. Ditambah lagi dengan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin itu alasannya. Wallahu alam. Walaupun pada asalnya tidak ini. Ketika di zaman Nabi orang nikah tidak diulang lagi. Tapi ini alasan. Karena kita hidup di zaman yang masya Allah fitnahnya banyak. Wallahu ta'ala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Imam Syafi'i memilih kata abduhu wa rasuluh. Karena ini adalah pilihan Nabi sendiri. Nabi memilih dipanggil dengan Abdullah wa rasuluh. Ini selalu saya ingatkan ya, bahwa setinggi-tinggi derajat seorang hamba adalah al-ubudiyah. Ya, seorang makhluk yang paling tinggi derajatnya ketika dia menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia menjadi pemimpin tertinggi. Belum. Makanya Nabi memilih Abdullah. Nabi memilih Abdullah. Juga Imam Syafi'i memilih Abduhu wa Rasuluh. Naam, bersaksi bahwa Nabi Muhammad, semulia apapun dia, dia adalah sebaik-baik sebaik-baik Rasul, sebaik-baik Nabi. Beliau adalah Sayyidu Waladi Adam, penghulunya anak manusia, penghulunya anak manusia. Walaupun asalnya Adam, tapi Nabi Muhammad lebih tak boleh anak lebih mulia dari anak ayah. Boleh tak? Tuan-tuan, ada enggak anak lebih hebat dari ayahnya? Boleh? Kalau tak boleh, kita hapus. Nah, anak lebih baik daripada ayahnya. Adam asalnya memang, tetapi Nabi Muhammad lebih mulia dari Adam alaihissalam. Nah, kemuliaan itu tidak membuatnya, ya, tidak membuatnya keluar dari ubudiyah, tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang meninggalkan ini dan lebih menonjolkannya sebagai manusia hebat, kadang-kadang, na'udzubillah, kadang-kadang sampai pada sifat berlebihan, ghulu, sampai-sampai mengangkat Nabi alaihissalatu wassalam di atas derajat kenabian. Bahkan tidak jarang di antara kaum muslimin menyandingkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalnya kita belajar pada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Tidak jarang orang berdoa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Asalnya kita belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa langsung kepada Allah. Orang karena ghulu tidak mau berdoa langsung kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua ajarannya, dia mengajarkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau juga tawassul, maka Nabi ajarkan 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama, tawassul dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan sendiri. Selesai kita ngaji, ya Allah, saya sudah ngaji hari ini, subuh ini, tolong mantapkan ilmu saya. Itu kan boleh kan? Boleh. Atau dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Hakim, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah meminta didoakan oleh orang yang masih hidup. Minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Kalau sudah mati masih berdoa lagi. Orang sudah mati masih berdoa lagi. Ya, kalau masih berdoa, kenapa mereka minta kembali? Kalau masih beramal, kenapa minta kembali? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya kalau nak minta doa syekh, jangan setelah matinya. Minta kepadanya sewaktu dia masih hidup. Kalau nak bangunkan rumah syekh, ya waktu dia masih hidup. Jangan setelah mati. Dia mati, dibuatnya istana di kuburan. Dia tidak butuh lagi itu. Sah? Betul? Ini dibangun kuburan 1 miliar untuk apa? Hah? Dia sudah jadi tulang belulang. Mungkin sudah hancur pula tulangnya situ. Inilah manusia kalau tidak ikut wahyu, selalu buat tindakan jahiliyah. Dikiranya baik. Dikiranya baik. Taib. Kau muslimin. Di sini aja dah panjang kita bicara. Wa rasuluh dan rasulnya. Ba'athahu, ba'athahu wa nasu sinfan. Nabi diutus oleh Allah. Artinya di saat dia diutus, wannasu sinfa, manusia itu 2 golongan, 2 klasifikasi, tergolong 2 golongan, digolongkan pada 2 klasifikasi. Ini pembagian oleh Imam Syafi'i dan sesuai dengan kenyataan. Ahaduhuma, satu klasifikasi pertama, golongan pertama, ahlu kitabin, adalah ahlu kitab, ahlul kitab, yaitu orang yang pernah diberikan kepada mereka Alkitab. Dalam hal ini yang berkekalan sampai hari ini ada dua, yaitu Al-Yahud wa Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini ada ahli kitab. Yahudi dapat kitab At-Taurat, Yahudi Nasrani dapat kitab Injil. Dan Nabi Musa dan Isa sebenarnya sama-sama diutus kepada Bani Israel. Umatnya sama-sama Bani Israel. Karena Nabi-Nabi sebelumnya diutus kepada khusus kaumnya. Maka sebenarnya orang Yahudi tak menerima bangsa lain dalam agamanya. Sampai-sampai ada sebagian pemikir untuk mengelabui kita. Ya, kalau pemikirnya suka mengelabui nak. Karena tidak dengan ilmu, dia kan pemikir. Orang Yahudi tak punya misi katanya. Tak punya misi agama. Maksudnya, kalau kita belajar sama Yahudi, kita tidak akan sesat. Itulah bahasa intinya. Belajarlah agama sama Yahudi, karena dia tidak punya misi agama. Tentu percaya. Percaya? Hah? Tidak usah percayalah. Orang beriman tak mungkin percaya dengan itu. Karena Al-Quran mengatakan, walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kau benarkan itu, kita dustakan Al-Quran. Daripada mendustakan Al-Quran, lebih baik dustakan orang itu. Gitu ya? Karena dia salah paham. Kenapa? Karena tidak berdasarkan wahyu. Kalau beragama ini tak berdasarkan wahyu, wajib hukumnya salah. Wajib hukumnya salah paham. Kalau tak pakai wahyu, mesti salah paham. Oleh itu, makanya sebaik apapun pemikiran orang. Makanya sekarang kenapa ribut orang dengan rancangan undang-undang? Kenapa ribut? Hah? Karena tidak berdasarkan wahyu. Kalau tidak nak ribut, bahwa Al-Quran bahwa ada selesai masalah. Ini tidak. Semua pikiran manusia. Ya kalau orangnya orang bagus, tentu pikirannya bagus pula kan. Tapi pasti tentang oleh pikiran yang kacau. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kita sekarang pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis. Nah, dan usahakan menerapkan apa yang bisa kita terapkan. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa semua kita atau sebagian besar kita untuk menerapkan Al-Quran, otomatis Allah berjanji bila kita beriman dan mengamal saleh, Allah akan utus orang yang memimpin kita, orang yang beriman dan beramal insyaallah taala. Makanya tebarkan dakwah ini sebanyak-banyak, jangan sibuk dengan saling mencari kesalahan. Ya, saling mencari kesalahan, tidak boleh salah sekalipun, tidak ada cerita. Ada manusia yang tidak pernah salah? Ada. Hah? Kalau kata Imam Abbas, kalau kau cari teman yang tak pernah bersalah, kau tak akan berteman dengan siapapun. Hari ini antum berteman, besok cari teman lain, cari teman lain. Sampai kiamat nanti ganti teman terus. Tidak ada yang tak abadi. Karena tidak ada teman kecuali ada kesalahan. Ini bagak, tapi misalnya kan, bukan antum maksudnya, hanya salah paham. Ini misalnya orangnya kuat, misalnya tahan banting. Cuman dikiranya kita juga tahan banting. Pas waktu makan dia tidak makan. Awaklah bergaung kan? Di sini kekurangannya. Di sini kekurangannya. Masya Allah. Ini pemurah tapi pemarah. Bercampur antara pemurah dengan marah. Suka? Awak konyang terus sama dia tapi kena marah terus. Senang? Nah juga. Jadi ada kekurangan tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Hayyakallah. Gara-gara pemurah tadi lah. Naam. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, ahlu kitab. Yahudi dan Nasrani. Baddalu min ahkamihi. Mereka punya kitab, cuma mereka baddalu, mereka tukar-tukar. Ganti-ganti. Revisi, masa kitab Allah direvisi? Itu masalahnya. Nah ini pula yang siapapun yang belajar ke Yahudi hari ini pasti juga punya sifat yang sama. Pasti punya pemikiran yang sama. Ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bagaimanapun kita akan lahir dari masyarakat di mana kita dididik. Dididik di situ, dididik oleh Yahudi, tentu pikirannya Yahudi. Yahudi gampang sekali merubah-rubah agama. Makanya itulah lahirnya disertasi. Hah? Tidak patut disebut nama muslimin. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena belajarnya ke situ. Belajarnya ke situ. Tapi kalau kita belajar ke ulama tentu lahir ulama pula. Tapi kalau lahir belajar kepada pemikir yang suka menukar-nukar ayat-ayat Allah, maka mereka pun akan sama. Ya. Minimal merubah pemahamannya. Nah. Baddalu min ahkamihi. Mereka rubah-rubah hukum-hukum kitab itu. Dan ini terbukti banyak. Contoh konkretnya adalah mereka Yahudi dulu datang ke Jazirah Arab. Tujuannya apa? Tahu kan tuan-tuan Yahudi ada di Madinah? Yahudi ada di Madinah tahu kan? Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidha, Bani Nadir, kemudian di Khaybar. Mereka sengaja datang ke situ untuk apa? Karena mereka dapat berita dari Nabi mereka dalam kitab sucinya akan lahir Nabi akhir, Nabi terakhir. Namanya Ahmad. Ciri-cirinya begini. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka kenal Nabi itu seperti mengenali anaknya sendiri. Saking jelasnya dalam Taurat wal Injil itu. Saking jelasnya. Mereka datang. Dan disebutkan akan lahir di apa namanya? Di antara dua gunung, Jabal Faran. Dan itu di Makkah. Dan tempat hijrahnya di tanah yang banyak kormanya. Maka mereka cari tanah yang banyak kormanya. Salah satunya adalah Madinah, Khaybar, dan Yamamah. Akhirnya mereka pindah ke Madinah banyak, juga di Khaybar. Ketika Nabi itu datang, dan sesuai dengan yang mereka ketahui sifatnya, mereka tidak mau. Apa sebab? Tidak wang-awak adanya. Bukan orang kita. Paham? Jadi kalau tidak wang-awak, berarti tidak temu kajinya. Itulah juga nantilah bahasa. Kalau tidak wang-awak, tidak ada, tidak terima kajinya. Inilah masalah mereka waktu itu. Mereka tahu bahwa Nabi itu ini orangnya. Sudah jelas kan lahir di Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah. Sifatnya begini. Bentuk orangnya begini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kenal seperti mengenali anaknya sendiri. Ada tuan-tuan dan puan-puan yang tak kenal anak? Saya lama sekali tidak memperhatikan anak saya misalnya. Karena sibuk kerja tidak kenal lagi sama ada. Lupa sih kamu anak saya pendak ya. Jangan kayak ada seseorang yang baru kuliah, baru masuk kuliah di jurusan filsafat dia kan. Sejak saya masuk filsafat nih ya katanya, saya ragu ayah-ayah saya katanya. Sebab apa? Karena metodologi penelitiannya adalah ragukan dulu, baru diteliti, setelah teliti baru diyakini. Ini terapnya ke ayahnya. Sejak dan kuliah ke ya ini, agun ayah-ayah saya katanya. Ah betul nak, sejak kamu kuliahnya ada pun ragu kamu anak saya katanya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Mereka tahu semuanya. Tetapi mereka tidak mau beriman. Pasalnya apa? Hasad. Hasad. Karena dia bukan dari golongan kita. Bukan dari kaum Bani Israel. Ini diantara yang mereka rubah hukum. Belum lagi hukum-hukum yang terdapat dalam At-Taurat dan Injil. Mereka rubah-rubah. Nah. Tidak bisa saya jelaskan panjang-panjang karena banyak contoh nanti jadi lambat. Bukan sekarang makomnya ya. Nanti ketika belajar hadis, ketika ada Bani Israel yang berzina di Madinah, Nabi tunjukkan. Namanya ditanyakan, corong cari dalam Taurat kalian, dalam Talmud kalian, apa hukumnya wanita berzina? Maka mereka katakan, dikasih arang muka, lalu diarak di jalan, dan diumumkan kepada halayak ramai. Kata Nabi, tidak. Karena Jibril kasih tahu dalam kitab mereka, tidak. Tolong panggil ulama mereka, habur mereka. Ulama besarnya, suruh baca. Suruh baca pas sampai di ayat rajam, ditutupnya. Coba, di depan Nabi dia, ditutupnya, subhanallah. Akhirnya, Abdullah bin Salam, orang Yahudi aslinya sudah masuk Islam, katanya, angkat tangan tuh, katanya, angkat tangan kau tuh. Nampak ternyata wanita atau laki-laki yang berzina setelah pernah menikah, dirajam sampai mati. Coba, di depan Nabi pun mereka tidak berani coba. Nak coba-coba juga. Tidak tahu dia Nabi itu punya mujizat kan. Tidak tahu dia Nabi itu ada informannya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihissalam. Siapa yang nak nipu tu? Jibril datang. Muhammad. Ya Muhammad. Nah, interview. Ini ada seterusnya. Nabi berapa kali kan ni? Mau dimakar oleh seorang. Tapi Allah berikan. Allah berikan berita ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyur muslimin. Wa kafaru billah. Karena mereka merubah. Karena perubahannya sampai ke masalah akidah, tentu mereka kafir dengan Allah SWT. Tadi kan katakan, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad akan lahir dan akan diutus. Dan Nabi mereka mengatakan, Nabi mereka siapa? Musa kan? Nabi mereka Isa kan? Kalau datang Nabi itu, kalian mesti jadi pengikutnya, mesti beriman kepadanya. Nah, karena mereka rubah itu, akhirnya mereka tak beriman kepadanya. Kalau tidak beriman pada Nabi, menjadi kafir. Kafir mereka. Oh, tidak mau kami sebut kafir. Lah, non-muslim lah. Tidak masalah. Non-muslim. Tidak masalah. Non-muslim. Memang non-muslim. Maka kita katakan, Nabi yang mengatakan, dalam pelajaran kita mungkin sebelumnya saya sebutkan, Nabi mengatakan, nahnu awla bi Musa minhum. Kami lebih dekat ke Musa daripada mereka. Tahu alasannya? Tahu kan? Musa Muslim, kita Muslim. Yahudi non-Muslim. Non-Muslim. Tentu Muslim ke Muslim lebih dekat daripada Muslim ke non-Muslim. Jelas? Ini tidak apa-apa. Nak sebut kafir, tidak masalah. Sebut non-Muslim, tidak masalah. Ya? Nah. Non-Muslim tetap mereka juga tidak Islam. Kalau tidak Islam, berarti agama ini tak diterima. Allah musta'an. Nah, kalau mau diterima, ya Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa kafaru billah. Fafta'alu kadziban saghuhu bi asinatihim. Lalu mereka membuat-buat kebohongan. Membuat-buat artinya membuat hadis palsu lah lebih kurang ya. Menisbatkan hadis-hadis palsu ke nabi mereka. Di kalangan Yahudi dan Nasrani memasukkan riwayat lebih mudah karena mereka tidak tahu sanad. Mereka tidak tahu sanad. Mudah dipalsukan. Makanya antara Injil yang satu, Injil yang lain. Atau antara kita-kita Yahudi sendiri terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan. Injil di sana beda dengan Injil yang di sini. Kan? Allah musta'an. Karena ada revisi setiap penerbitan. Kalau Al-Quran ada revisi. Ada revisi. Nak dicoba orang pula nak revisinya. Hilangkan ayatnya. Kan terjemah nak dimulai kan. Ya, terjemah la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman teman setia. Ya kita bilang teman setia aja tak boleh apalagi jadi pemimpin. Teman setia aja kenapa tak boleh teman setia? Karena dia berpengaruh sama kita. Kata orang Arab as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman karib itu adalah menarik kita. Kalau tak karib namanya. Kalau teman tak bisa menarik kita, tak karib namanya. Itu kepentingan, bukan teman. Tapi kalau teman itu selalu membuat kita tertarik. Nah, kalau teman setianya tak boleh apalagi menjadi pemimpin yang bisa memaksa kita. Ya terjemahan apapun tetap kalah juga ya. Tetap kalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa khalatuhu bi haqqillah allazi unzila ilaihim. Lalu mereka campur baurkan dengan hak Allah yang diturunkan kepada mereka. Campur baurkan. Mereka rubah bahwasanya jangan sekutukan Allah, mereka sekutukan. Bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah, lalu mereka berkeyakinan kepada nabi-nabi mereka seperti Uzair. Mereka mengira Uzair adalah anak Allah. Kenapa mereka mengatakan itu? Yudahi'una qawla allazina kafaru min qabli. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Sebab di orang Romawi dulu, orang Romawi kuno, mereka punya tiga Tuhan. Tuhan ayah, siapa namanya? Tak tahu ya, Jupiter. Tuhan nama, mama? Janna. Tuhan anak, Apollon. Jadi ada Apollon, Tuhan anak. Jupiter, Tuhan ayah. Janna, Tuhan ibu. Ya, kalau ada yang nama Diana, sebenarnya dari sana itu kaum muslimin muslimin. Jadi tapi orang kita bacanya Diana ya, yang sangat beragama ya. Nah, Diana itu Tuhan ibu. Nah, orang-orang ini hidup dengan orang-orang Romawi. Karena Romawi sampai berkuasa ke bagian timur ya kan, sampai ke Armenia, sampai ke Syam. Akhirnya orang-orang yang tadi dijajah akhirnya terpaksa mengikut pulang. Akhirnya mereka yudhahi'un, meniru-niru supaya tidak terlalu ditekan. Oh, kita samanya. Kita sama. Kita pun juga sekarang ini kalau tidak mau menyesuaikan dengan budaya lokal maka dituduh sama. Ya, penguasa itu begitu dari dulu. Kalau tidak ikut cara penguasa maka kita akan dipaksa. Agama pun seperti itu. Orang Romawi dulu memaksa orang Yahudi Nasrani jangan beda dengan kami. Hanya mereka buat pula kesamaan. Sekarang kalau kita nak beragama Islam harus sesuaikan dengan Nusantara. Kalau tidak berarti ya subhanallah. Sejak kapan pula Nabi ada di Nusantara? Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang mudah sekali orang itu berubah kalau tidak istiqamah dan kokoh. Fa khalatuhu bihaqqillah ahlu kitab badalu mi'aka wa kafaru billah fafta'alu kadziban sawbi al-sanin fa khalatuhu bihaqqillah alladhi unzila ilaihim. Lalu mereka mencampur adukkan antara hak Allah dengan hak selain Allah yang diturunkan kepada mereka. Fazakara tabaraka ta'ala nabihi min kufrihim, yang menyebutkan mereka itu kafir bukan nabi tetapi Allah sendiri. Ya, kalau orang beriman pada Allah, kalau Allah bilang kafir ya kafir, betul kan? Enggak mungkin kita rubah. Cuman kita setiap ada orang kafir kita panggil hai kafir gitu, enggak kan? Ya enggak kan, itu kan keyakinan. Yang takut pula kan tidak disuruh kita, asal ketemu orang kafir bilang, kafir sini. Tidak pula. Kita hanya meyakini ini orang kafir. Sudah selesai kan? Sudah selesai bahwa ini orang kafir. Ketika azan tidak mungkin kita bilang, ya sholat, tidak mungkin. Ya kan? Ketika dia melamar tidak mungkin kita terima. Mohon maaf, Anda bukan jodoh anak saya. Betul kan? Ya. Tapi kalau dia minta makan, kasih. Karena tidak ada larangan kasih makan. Karena tidak ada kaitan makan dengan agama. Kafir makan juga, orang Islam makan juga. Cuman ada beberapa hal yang tak boleh kita makan. Iya tak? Kalau mereka boleh semuanya kan? Oh, kita tidak ada yang tak boleh. Makanya kalau mereka ikut raya kita, silakan aja, tidak ada masalah. Tapi kita jangan ikut pula. Jelas? Bagi mereka semua boleh. Karena agamanya pikiran. Kalau kita, agama kita wahyu. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Jangan saya bilang, saya pikirkan apa bedanya. Mereka kok buat baik sama kita, hari raya kita diucapkannya selamat. Maaf, bagi agama mereka mengucapkan selamat kepada agama lain, tidak apa-apa. Karena apa? Pikiran. Kalau kita, punya keyakinan lain bahwa agama kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama lain. Sebab apa? Karena agama kita bukan pikiran, wahyu. Makanya agama kita itu samawi, bukan ardi. Agama kita itu ini. Setiap kita mulai menjadikan masalah dunia dalam agama kita, mulai rusak agama kita. Kalau sudah mulai campur tangan atau campur dicampur baukan antara pikiran, kemudian perasaan dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, mulai agama kita lemah. Dan orang-orang non-Muslim, kalau tidak mau sebut kafir, orang non-Muslim sangat-sangat berkepentingan untuk menjadikan kita merubah-rubah agama kita. Makanya dididiknya sarjana kita gratis itu. Dididiknya sarjana kita sampai doktor, setelah jadi doktor nanti dengan tekanan politik disuruh beri jabatan yang tinggi di negara masing-masing, bukan Indonesia aja, di negara masing-masing, supaya berpengaruh kepada kebijakan keagamaan di negara masing-masing itu. Tapi siapa yang beragama yang kuat, yang kokoh, insya Allah tetap tidak berpengaruh. Nah, faqala, Allah berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba hum ya'lamun. Di antara mereka ahli kitab itu ada sekelompok orang, yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka yalwun, lay itu artinya adalah mempelintir, memainkan retorikanya, membaca Alkitab, mereka meretorikakan kitab mereka seolah litahsabuhu minal kitab, supaya kalian kira itu adalah dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, kata Allah, tidak termasuk dari kitab. Ya, contoh kemarin kan, ya, bahwa nikah di luar, apa, kawin di luar nikah, apa namanya? Kawin di luar nikah. Hah? Ah, hubungan seks, non-marital ya, non-marital. Ayatnya apa? Milkul yamin. Ya, dibacakan ayat, au ma malakat aymanukum, ya kan? Seolah-olah orang ketika baca, oh baca ayat ini, ada Al-Qur'annya. Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian kira itu bagian dari Al-Qur'an. Ya maklumlah, sebagian manusia tak menelaah Al-Qur'an. Sebagian besar manusia tak menelaah Taurat. Nah, orang-orang ini, ulama-ulama sengaja mempelintir ayat-ayat itu untuk supaya dikira itu adalah pemahaman Al-Qur'an. Ada enggak dalam Islam seperti itu sekarang? Ada orang yang seperti itu? Oh, banyak. Ya, untuk melegitimasi amalan-amalan yang sudah basi. Ya, enggak, sudah basi kan tidak boleh makan sebenarnya kan? Basi karena memang tidak asli, tidak steril, dibuat oleh manusia, datang orang melegitimasinya dengan ayat dan hadis. Ada? Perlu contoh panjang nanti cerita kita. Kalau saya buat contoh ini panjang cerita. Amalan-amalan orang di kampung-kampung, di curuk-curuk kampung, tahu curuk? Cowok. Kalau tahu curuk, cowok lah. Nah, di kampung-kampung, dusun-dusun. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan, lalu dicarikan dalihnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran, kalau mungkin dipalsukan, lalu ditakwilkan. Hadis, mungkin dimasukkan, dicari hadis. Teman-teman itu solek dia, terserondok dia kan, dapat dia itu. Ya, tanpa diteliti ulang. Litahsabuhu minal kitab, supaya kau kira ini bagian dari Al-Kitab. Allah nafikan, wa ma huwa minal kitab. Ini termasuk dari Al-Kitab. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan, ini hukum Allah. Mereka mengatakan ini hukum Allah, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala allahi al-kadhiba hum ya'lamun. Mereka berkata bohong atas nama Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ini salah satu ayat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang ahli kitab yang merubah-rubah Al-Kitab, sehingga dengan merubah itu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita cukup sampai di sini dulu. Ada beberapa ayat lagi yang akan disebutkan oleh Imam Syafi'i untuk membuktikan. bahwa ketika Nabi kita diutus, manusia itu ada dua golongan. Yang pertama baru sebutkan, yaitu ahli ahli kitab. Supaya kita ketahui bahwa yang dihadapi Nabi dalam berdakwah sama dengan yang kita hadapi juga hari ini. Nah, kalau nak berhasil tentu baliklah ke Nabi alaihi salatu wassalam. Orang enggak? Selalu sering kita dengar para pemikir bilang, kalau cara Nabi kita pakai, enggak berhasil. Orang kok masalah hari ini kompleks sekali. Nah, kita buktikan nanti. Imam Syafi'i kita paham dia. Masalah kompleks seperti itu tuh sudah ada semuanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menterapinya, seperti itulah kita terapi. Al-Quran dipakainya dan hadis pakainya, kita terapi dengan Al-Quran dan hadis. Bedanya hanya kuantitas atau kualitas atau eksploitasi sarana dan prasarana saja. Kalau asalnya ada semua, ada asalnya kerusakan, kemusyrikan, kekufuran sama. Mungkin bedanya hanya saja kualitasnya, kemudian sarana dan prasarananya. Anu itulah kemampuan para ulama untuk mencerna, untuk mengkorelasikan antara Al-Quran dan hadis dengan keadaan yang dihadapinya. Sampai di sini dulu, karena masing-masing kita punya kesibukan pagi ini nampaknya. Kalau tengok gelisahnya, saya paham lah, dah mulai gelisah, dah mulai nengok kiri kanan kan, nak pergi segan pula. Sama, saya pun nak pergi segan juga sebenarnya. Yalah, kita sama-sama memahami aja lah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.